Sekejap aku melamunkan resah menyibukkan hati ini. Tak pernah ku meminta dihadirkan ke dunia ini. Andai semua yang ku cintai tak lagi ada di hidupku ini, bisakah ku menawar pada Tuhan aku saja yang pergi. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andai aku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Tak kurela kau terluka, biarlah aku menggantikan sulitmu. Meramaikan dunia, cinta sahabat.